Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayta Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tayna kal-kawthar. Al-kawthar yani al-khairul kathir. Al-kawthar adalah kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah, di antara al-kawthar, di antara khair al-kathir, di antara kebaikan yang banyak adalah An-Nahrul Azim alladhi fil jannah. Sungai yang agung yang di sorga, yang mengalir darinya aliran ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala syarahimahullahu ta'ala, wa minal khairatil kathirah allati u'tiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fid dunya, dan di antara kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, ma thabata bi sahihain min hadis Jabir radhiyallahu anhu, adalah apa yang ada dalam sahihain dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mu'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya'i qabli. Kata beliau, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi kelimanya ahadun min al-anbiya, seorang pun dari para nabi tidak pernah mendapatkannya. Lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Nusirtu bir'ambi masyata sahrin. Yang pertama adalah aku diberi pertolongan dengan ketakutan pada musuh dalam perjalanan 1 bulan menuju mereka, menuju tempat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rasa takut pada musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waju'idatil ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adraqatu shalah fa yusalli. Maka aku telah diberikan untukku, dijadikan untukku bumi sebagai masjid tempat salat dan tahur sebagai alat bersuci. Sehingga laki-laki manapun dari umatku yang mendapati salat, faisalli, maka dia salat. Dimanapun dia berada, kalau dia mendapati waktu salat, maka salat. Karena bumi semuanya masjid, tempat salat, dan bisa dia untuk tempat bersuci kalau tidak ada air untuk tayamum. Wa'atitu syafa'ata, dan aku diberi syafa'at. Syafa'atul Uzma. Yang keempat, wa'uhillatiyal ghanaim al-maghanim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Qala wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Yang kelima, dulu para nabi diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Masing-masing nabi hanya diutus kepada kaumnya masing-masing secara khusus. Adapun aku diutus kepada manusia seluruhnya. Tidak hanya ke bangsa Arab, tapi semua manusia wajib untuk mengikuti Rasul, beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus kepada seluruh manusia. Hadza minal khairil katsir. Ini termasuk kebaikan yang banyak. Lian Nabi Ithahu idan nas amatun. Karena diutusnya beliau kepada manusia secara umum. Arabnya dan ajamnya harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yasalzimu an yakuna akthar anbiya yatba'an. Dan ketika beliau diutus kepada seluruh manusia, maka ini mengharuskan beliau menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa huwa kadzalik. Fa huwa aktsaruhum atba'an ali sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah keadaannya. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa minal ma'lum anna dalla 'alal khair ka fa'ilil khair. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya, maka ini adalah menunjukkan kebaikan yang banyak pada beliau. Kenapa kata beliau? Kata Syekh Muhammad rahimahullah, karena termasuk perkara yang ma'lum, seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, memberikan petunjuk, membimbing yang lain kepada kebaikan, kafa'ilil khair, maka dia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Ya. Walladzi dalla hadzal ummatal 'azimah allati faqat al-umam kasratan huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberikan bimbingan, petunjuk, bimbingan kepada kebaikan pada umat yang besar ini, yang mengungguli banyaknya daripada umat-umat yang lain, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza fayakuni Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajri kulli wahidin min ummatihi nasibun. Maka berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan bagian pahala. Iya. Dari semua umat yang melakukan kebaikan. Semua umatnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kebaikan, Rasulullah SAW mendapatkan bagian kebaikan karena beliaulah yang menunjukkan mereka pada kebaikan. Semakin banyak pengikut berarti semakin banyak kebaikan yang beliau dapat. Ini di antara al-khair katsir yang didapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuhsil ummata illallah azza wa jalla. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah umat yang mengikuti beliau kecuali Allah azza wa jalla. Qala Rabbi rahimahullah ta'ala wa minal khair alladhi u'tihi bil akhirati al maqam al mahmud. Dan di antara kebaikan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah al maqam al mahmud. Wa minhu, di antara maqam mahmud adalah asy-syafa'atul uzma. Itu syafa'atul uzma. Bainan nasa fi yaumil qiyamati yalhaquhum min al-qurbi wal ghammi ma la yutiqun. Di hari kiamat nanti manusia akan mendapatkan, merasakan kesulitan, kesusahan yang tidak bisa mereka pikul. Wa yatlubuna syafa'ah, mereka pun akhirnya minta syafa'at agar hilang kesulitan, kesukaran yang mereka rasakan. Wa yatuna ila Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa alaihi wassalam. Mereka pun datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa alaihi wassalam minta syafa'at. Dan semua mereka minta uzur. Hatta tafsila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka pun sampai diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaqumu washfa, dan beliau pun ia memberikan syafaat. Ini syafaatul uzma. Wa yaqdi Allahu ta'ala bin al-ibad bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memutuskan di antara hamba-hamba ya dengan sebab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza maqamun, ini adalah satu kedudukan, satu maqam, yahmaduhu alaih, yang dipuji karenanya ya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh al-awwalun wal akhirun, oleh orang-orang yang awal dan akhir, wadakhirun, dan masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Kesimpulannya kata beliau rahimahullah, idzan al-kautsar yakni al-khairal katsir. Jika demikian berarti al-kautsar itu maknanya adalah kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang banyak yang didapat Rasul itu banyak. Kebaikan yang banyak yang dapat Nabi kita itu sangat banyak. Di dunia dan akhirat. Boleh contohkan tiga. Wa minhu diantaranya adalah an-nahrul ladzi fil jannah. Adalah sungai yang di sorga. Wa nahrul ladzi fil jannah wal kautsar la syak. Sungai yang di sorga. Yang dari yang mengalir. Kata lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inu ada itu adalah al-kautsar la syak. Wa yusamma kautsaran disebut dengan dinamai dengan kautsar. Lakinnahu laisa huwa faqat alladhi ataahu Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebaikan yang banyak yang diberikan Nabi bukan hanya itu saja. Iya. Bukan itu saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal khair. Iya, ada yang lainnya. Contoh kemarin tadi 3. Ini al-kautsar yang sekali lagi inna a'tainal al-kautsar. Al-kautsar yakni kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah sungai yang di sorga. Tapi juga di antaranya adalah 5 ya keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak pernah berikan kepada Nabi sebelumnya. Ya, di antaranya juga adalah syafa'atul uzma, maqam mahmud. Ya, dan banyak lagi. Ya, al-kautsar ditafsirkan dengan sungai di sorga itu hanyalah sebagian dari kebaikan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.